Mitra bisnis, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi, ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran. Di sisi lain, ada yang berpendapat bailout Century adalah langkah tepat. Meski pansus DPR atas kasus Century hingga saat ini belum mencapai kesimpulan akhir, namun wacana impeachment mulai berhembus kuat dan makin diperkuat dengan langkah Presiden mengumpulkan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor, serta mengungkapkan pernyataan tentang syarat pemaksulan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut Bapak, apakah wacana impeachment yang saat ini berhembus bisa jadi kenyataan, Pak? Impeachment? Oh, kalau menurut pendapat saya, ya mungkin saja. Dan saya menganut paham bahwa itu dimungkinkan dan sudah ada buktinya, kan? Gus Dur di-impeach. Tapi Pak Wik, bukankah kasus Gus Dur berbeda, Pak? Oh iya, kasusnya beda, akan tetapi kan bisa. Sedangkan yang dikatakan oleh Pak SBY tidak bisa secara konstitusional di dalam sistem yang presidensial. Sudah ada buktinya kok, ada presidennya bisa kok. Lantas berdasarkan data masa lalu, apakah sistem presidensial memang selalu kita anut, Pak Wik? Indonesia tidak pernah tidak presidensial, kan? Tidak pernah tidak presidensial. Nah, sekarang terus Pak SBY kan mengatakan bahwa kalau parlementer ya, tapi yang menjalankan sistem presidensial ya, tapi yang mempraktekkan sebagai parlementer kan dia sendiri. Mengapa Bapak mengatakan seperti itu? Oleh karena kalau dia praktek dan yakin dan dipraktekkan betul-betul sebagai presidensial, maka dia tidak memperhitungkan sedikit pun apa kekuatan apa perbandingan di DPR tidak diperhitungkan. Ini kan diperhitungkan. Dia kan kalau bisa koalisinya 100% kalau bisa. Usahanya ke sana. PDIP masih dirangkul, masih diharapkan ikut masuk segala. Itu kan lucu. Sikap dan praktek parlementer kan. Lantas jika Presiden sejak jauh hari telah mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi pemaksulan, apakah ini berarti proses hukum dalam kasus Century bakal terhambat, Pak Kwik? Belum tentu. Cuma proses hukumnya itu hanya bisa terjadi kalau mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa mereka melanggar undang-undang. Bukan kebijakan yang salah ya. Nah, kalau saya lihat Pak Budiono maupun Sri Mulyani kan dua-duanya tidak melanggar, tidak melakukan pelanggaran, tidak memperkait diri, tidak korupsi, itu tidak terlihat sama sekali. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.